Kedua, syiddah menurut bahasa adalah al-quwah, kuat. Sedangkan istilah inhibas jarayani as-saut inda nutq bil harf ikamal i'timad ala makhraj. Tertahannya suara, aliran suara ketika pengucapan satu huruf karena sempurnanya pegangan dalam makhraj tersebut. Terkumpul dalam satu kalimat ajid qatin dakat. Jadi tertahan suaranya. A aj ad aqo apo ad ak ad ad. Baik, at-tawassut huwa al-i'tidal, lughatan al-i'tidal ay pertengahan. Istilahan i'tidal as-sawt 'inda an-nutq bil harf min 'adami inhibasihi wa 'adam jaryanihi. Jadi tengah-tengahnya suara dalam pengucapan huruf tersebut karena tidak adanya tekanan atau tidak mengalirnya suara. Jadi antara ar-rahawah dan antara syiddah yang disitu disebutkan sebagai at-tawassut. La, la, tidak boleh la, tidak boleh ad, li, la, na, a, ma, ra. Ar-rahawah, nuwadan al-lin, yaitu luna. Silahan jarayan as-sawt ma'a al-harf li dha'fi al-timan al-makhraj. Dan hurufnya seluruh huruf selain at-tawassut dan selain syiddah. Jadi ga al-istila irtifa, lughatan al-irtifa yakni terangkat. Silahan irtifa lisan ila al-hanakil ala 'inda an-nutq bil harf. Naiknya lisan ke langit-langit atas ketika pengucapan satu huruf yang terkumpul dalam satu kalimat khussa dhaqtin qid. Jadi harus diangkat lisannya ketika pengucapan huruf-huruf seperti ini. Akh. Tidak boleh lisan itu mendatar, mendatar di bawah seperti akh. Enggak akan bisa pengucapan huruf istilah, kecuali harus mengangkat lisannya. Akh, as, ab, ap, ak, av, av. Ini lebih kuat dan menggelembung, menggelembung udara pada mulut. Karena walaupun lam dan ra terangkat lisannya ke atas, dengan nun, akan tapi tidak menggelembung mulut atau suara di mulut sehingga tidak dimasukkan pada istilah ini. Walaupun terangkat lisannya, walaupun terangkat lisannya. Ini adalah perbedaan antara so, so menyeluruh, udara yang menyeluruh di mulut antara so dengan la, la, la. Berikutnya al-istifal, lughatan al-infifad, yaitu mendatar. Infifad al-lisan anil halakil ala ila qa'il fam. Anda anut bil harf, mendatarnya lisan dari langit-langit atas sampai ke dasar mulut ketika pengucapan suatu huruf, dan hurufnya seluruh huruf hijaiyah selain khusso baktin kib. Berikutnya al-tabaq, al-tabaq nuwarnya adalah al-isab, iaitu penyentuhan. Silahan talasuk ma yuhadha al-lisan al-hanakil ala ana lisan dan nut. Jadi penyentuhan antara lisan dengan langit-langit atas ketika pengucapan suatu huruf. So, bo, po, wo. Dia harus menyentuh lisan, ujung lisan atau lisan dengan langit-langit atas. Al-infitah, al-iftirak. Al-iftirak, yakni perpisahan atau pisah. Al-infitah ma'bayna lisan wal-hanak al-ala indan nutq bil harf. Ini terbukanya antara lisan dengan hanakil ala indan nutq bil harf. Jadi tidak boleh menyentuh. Seperti kho, walaupun itu lisannya naik ke atas, akan tapi tidak sampai menyentuh ke langit-langit atas. Demikian juga ro, ro, wa qa, aidan ikhlasa, kho, wa ro, wa kho. Walaupun itu adalah huruf istilah, akan tapi tidak masuk ke huruf al-itbaq. Sama-sama naiknya. Jadi empat huruf ini, so, bo, to, wa, semuanya menyentuh lain-lain atas. Dan hurufnya seluruh huruf hijaiyah. Dalam suatu huruf kadang-kadang ada beberapa sifat seperti ta, situ ada sifat istilah, kemudian ada sifat asyiddah, kemudian ada sifat al-jahr, kemudian ada sifat al-idlaq, la sifat al-itbaq, kemudian ada sifat al-ismat, demikian juga sifat al-qalqalah. Baik. Berikutnya al-idlaq. Lughatan haddatul lisan, ujung lisan yang silahan talaqatuhu bisur'ah inda nutq bil harf li khurujihi min tarf lisan wa syabah, yakni cepatnya perpisahan suatu huruf karena keluarnya dari ujung lisan dan ujung dan bibir, ujung lisan dan bibir yang terkumpul dalam suatu kalimat firra min lubbin af, ujung dua ujung gigi atas dengan p perut bibir bawah. Ra, taraf lisan, malisa sana aliyul ulia. Mim, kedua bibir bawah dan atas. Nun, taraf lisan, ma, alisa sana aliyul ulia. Dan kedua lam, kemudian ba, dan begitu seterusnya. Taib, al-ismat, al-ismat, al-mana. Ini thakul al-huruf wa adam suratih al-nutuk bih. Libu'dihan lalki lisan wa syarah ada al-waw. فإن لم تجد في كلمة رباعية الأصل أو خماسية أو حد الحروف الإدلاق حكم بأنها كلمة غير عربية. Jadi kalau ada 4 huruf atau 5 huruf yang tidak ada, yang tidak disebutkan di situ huruf-huruf idlaq, tidak ada di dalamnya fa atau tidak ada ra, tidak ada mim, tidak ada nun, tidak ada lam, tidak ba, seperti ustaz misalnya, ustaz, tidak ada huruf di dalamnya huruf idlaq, sehingga dikatakan ini sebagai lughah di bahasa, bukan bahasa Arab, akan tapi sudah mu'arrab, orang Arab sudah memakainya. Demikian juga ishaq, tidak ada huruf al-idak dalamnya. Demikian juga orang-orang Yaman biasa memakai bahasa bidrum atau kolas atau bopia, semuanya ini enggak apa, bukan lughah Arabiyah, walaupun di situ ada huruf idlak seperti bidrum. Bidrum yang ma'ruf dengan asakan al-asfal, bedroom, mereka mengucapkan bedroom. Jadi ruang tamu, ruang tidur, ruang tidur. Taib, masuk berikutnya, laisa al-hadid wa tanqasim ila thamaniyah aqsam, yang tidak mempunyai lawan, yang dibagi menjadi 8 macam. Pertama as-safir, saut yusbih saut at-ta'ir, jadi suara yang menyerupai suara burung. Saut zaid yakhud min syafatain, suara tambahan yang keluar dari kedua syafah, syafatain, yakni bibir. Az, az, az, az, az, az, az, jadi ada tambahan suara. Az, az, az, az, az. Dua, qalqalah. Al-qalqalah nukatanya al-ittirab, yani pantulan. Ittirab wal-makhraj inda al-nutq bil-harf as-sakin hatta yusma' lahu nibrah qawiyyah. Jadi pantulnya makhraj dalam pengucapan huruf sukun sampai terdengar tekanan suara, seperti alqa, alqa, akan terpantul tekanan suaranya. Dan qalqalah ini tercangkum dalam suatu kalimat qutubujad, qutubujad, qa wa ta wa ba wa ja wa da, aqu atu ab aj ad, semuanya dekat dengan fathah, tidak boleh dibaca dengan aqu au ati abi aji adi, tapi dekat dengan fathah. Aqo, aqo, ab, aj, ad. Wayakun ilal fathah akrab, jadi lebih dekat dengan fathah. Maratibuhu a'lah musyaddad, yang paling tinggi adalah musyaddad atau syadid al-mawquf alaih. Thumma sakin fil waqf, thumma sakin wasulan, thumma al-mutaharrik. Yang paling tinggi adalah musyaddad di waktu berhenti, kemudian sukun di waktu berhenti pula, kemudian sukun ketika wasl, kemudian yang keempat apa? Mutaharrik. Bisa lihat pada halaman 81, yang benar halaman 81, dan pada halaman 110. Halaman 81 ada praktek-praktek di situ tentang huruf qalqalah. Aqu, atu, ab, aj, ad, aqu. Majmu'ah fi qawlihi qutbujad. Taqwa ما طلع سبحان يجعلون تدرك مقتدر بطنه أبرص إجرام هدنا رزقنا أطهر أبقى تجهر قدحا. Dan begitu seterusnya. Ini semuanya masuk pada bagian berapa? Pada martabah yang ketiga. Adapun martabah yang pertama, anda melihat pada halaman 110 pada bagian bawah al-haqqu. Jadi berhenti dulu sekitar 2 ketukan baru berkokokalah. Al-haqqu tabbat yada abi lahabin wa tab qala rabbi ihkum bil haqq natluha alayka bil haqq. Tidak boleh langsung baca bil haqq, bil haqq, karena tasdid itu ibarah ani mana an sakin wa mutaharrik. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj wa kallaba bihi qawmuka wa huwa al-haqq. Selanjutnya al-lin. Lin lughatan diddu al-khusuna, lawan daripada kasar. Istilahan ikhrajul harf bil-lin wa adam kulfah, pengeluaran huruf dengan pelan-pelan tanpa berlebih-lebihan. Cara pengetahuannya adalah waw atau ya al-maftuh ma qablahuma. Jadi waw dan ya yang disukun yang sebelumnya itu adalah fathah, seperti au, bau, ai, syai, ai, syai. Maka di situ dinamakan dengan huruf lin. Tidak boleh membacanya as-salatu khairum minan naw. Ini menjadi bukan lin lagi, tapi an-naw. Harus begitu. Harus begitu pengucapannya. Minimal berapa? Minimal 2 sampai 6 harakat. Yang keempat, al-inhiraf. Lughatan al-mil atau al-mail. Condong. Mail al-harf ba'da khurujihi ila taraf lisan. Jadi condongnya huruf setelah keluarnya huruf tersebut sampai kepada ujung lisan. La, la, ra, ra, ra. Khamisan at-takrir. I'adah asyai marratan ba'da marrah. Berulangan satu dengan satu lainnya atau dengan yang lainnya. Istilahan irti'ad ra'sil lisan inda nutq bil harf. Bergetarnya ujung lisan ketika pengucapan huruf. Yang hurufnya cuma satu aja adalah ra. Ra. Jadi bergetar, tidak boleh mengucapkannya dengan o, o. Dia harus ra. Tidak pula berlebih-lebihan seperti bergetar. Tapi bergetar, bergetar. Ar, akbar, mar, qadina, wahagala. Sadisan atafasyi, lughatan al-intisar. Ini menyebar. Intisar rih nalfam andan nutbil harf. Menyebarnya udara dari mulut ketika pengucapan satu huruf. Hurufnya cuma satu adalah sya. Sya, sya minas syaitan. Asyayatin. Ashtata. Sabian al-isitara. Lughatan al-imtidad. Yani perpanjangan. Istilahan imtidad. Sawt min awali ihda hafad al-lisan ila akhiriha. Memanjangnya suara dari salah satu tepi lisan sampai ke akhirnya. Hurufnya ada satu aja, yaitu dha. Dan lebih jelas kalau disukun ab, ab, ab, memanjang, memanjang, tidak boleh ab, la, ab, ab, tapi ab, ab, min thabli. Thaminan al-ghunnah, akhrajul huruf min al-khayshum, wa taqaddam. Ini fi al-mim wa-nun, undur as-safah, asyarah, as-sami'ah wa asyarah. Masuk juga di al-ghunnah, demikian juga di ikhfa. In yattabi'una illa dhann, tetap harus dibaca dua harokat walaupun berhenti, karena banyak dari kaum muslimin membaca dengan illawan khairul lahun min jalabibihin. Ini keliru. Ya benar, harus tetap ada gunahnya. Iyattabi'una illawan wa an yasta'fifna khairul lahun yudanina alayhinna min jalabibihin lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun lam yatumithunna insun qablahum wa la jan. Sekali lagi, buku tajwid Iqra' Qira'ati ini, jadi mulai dari awal sampai akhir, penulis susun dalam upaya perbaikan tajwid dari kita semuanya. Dan tentunya dalam buku ini lebih sulit daripada buku-buku yang lain, karena penulis cantumkan ayat-ayat yang biasa korek-korek mengalami kesulitan dan mengalami kesalahan di dalam pengucapan huruf-huruf tersebut, sehingga perlu adanya penekanan dalam permasalahan ini, khususnya di 5. Di 5 ini sulit sekali. Kita ajarkan di Damaj memakai buku ini juga. Kita ajarkan orang-orang yang khusus hafal Al-Quran. Kita buka dengan tajwid ini pula. Kita praktekkan juga juz 4 dan juz 5. Mereka banyak yang enggak lulus, padahal mereka sudah banyak yang hafal Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang bahasa kita adalah bahasa ajami, kemudian kita juga orang-orang salafi yang masih baru-baru, mayoritas dari anak-anak SMA dan lain sebagainya, tentu akan mengalami kesulitan. Tapi kita sabar, sabar, karena kita akan berusaha untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya al-ikhfa. Ind, berhenti harus juga ada sifat ikhfanya. Ind. Ya ma'asyaral jinni wal ins aw yulqa ilayhi kanz li awwalina wa akhirina wa ayatan mink qalu subhanaka ant qad khalat min qablihim minal jinni wal ins wa ayatan mink. Masuk kepada pembahasan berikutnya, maratib al-huruf, yang terbagi menjadi 3. Pertama, mufakhal pada huruf al-istila, yang martabahnya, maratibnya, pertama adalah sad, kemudian dad, thumma atta, thumma al-dha, thumma gha, thumma al-kha, thumma al-qaf. Yang huruf-huruf ini, terutama sad, dha, wa ta, dha, selalu tebal, baik itu dhammah, kasrah, atau sukun ataupun fathah. Ini insyaallah ada pembahasan khusus dalam permasalahan maratib huruf al-istila. Kedua, muraqqaq fi huruf al-istifal, daiman muraqqaq. Yang ketiga, mufakham ahyanan wa muraqqaq ahyanan, yaitu alif kalau didahului oleh huruf istila maka mengikuti huruf istilah tersebut, seperti ta, tidak boleh membaca ta. Kalau sebelumnya huruf istifal maka alif menjadi tipis, la, tidak boleh la. Kemudian lam, lam kadang-kadang tebal, kadang tipis. Tidak ada yang tebal pada huruf lam kecuali di lafzul jalalah yang didahului oleh yang didahului fathah atau dhammah. Rasulullah, Allah. Kemudian ra, ada pembahasan khusus permasalahan ra, insyaallah akan datang. Kemudian gunnah. Ahkam an-nun sakinah wa tanwin terbagi menjadi empat. Hukum nun sakinah wa tanwin dibagi menjadi empat. Pertama al-izhar, menurut bahasa adalah al-bayan, jelas. Istilahan ikhraj kulli harf min makhrajihi min ghairi ghunnatin fil harf al-muzhar, yaitu keluarnya huruf dari makhrajnya tanpa dengung dari di huruf-huruf yang izhar. Yang huruf izhar itu ada 6. Majmu'ah fi awwali qawli nazim akhi haka ilman hazahu ghayra khasir. Akhi haka ilman hazahu ghayra khasir. Alhamzah walha walain walha walghain walkha. Antum lihat pada halaman 97 tentang pembahasan izhar halki. Taib. Alhamzah al-an. Man amana wa amila saliha. Kemudian ha. Minhu thnata ashrata aina. Ain haqiqun ala an la aqul. Ghain wa'dun ghairu makdzub. Banyak yang keliru pada huruf ghain dan kha, jadi harus dibaca dengan sejelas-jelasnya. Wa'dun ghairu makdzub. Al-ha min hama'im masnun. Wal-kha wa ma taf'alu min khair. Masuk berikutnya. Lalu marotibnya, sebelumnya marotibnya yang paling tinggi adalah hamzah, kemudian ha, kemudian yang tengah adalah ainul ha, dan yang paling rendah adalah al-ghainul kha. Al-idgham, al-ghalan adalah al-idghal, yaitu masuk. Adapun istilahan iltiqa harf sakin bi mutaharrik bi hayth yasiran harfan wahidan musyaddadan yartafi' al-lisan anhu irtifa'uhu irtifa'atan wahidah. Yani bertemunya huruf sakin dengan mutaharrik sampai menjadi satu huruf tasydid yang lisan terangkat dengan satu lisan saja, yang satu lisan pada huruf-huruf ini, maka harus dibaca dengan idgham. Idgham yang terkumpul dalam satu kalimat yarmilun atau yarmalun. Atau yang qasim ila kismain. Idghamna kasbighunna dan kamil bighairighunna. Pertama adalah idghamna kasbighunna sumiya bidzalik lidhihabil harf. Dinamakan na kasbighunna karena hilangnya huruf wahwa nun atau tanwin, yaitu nun atau tanwin, wa baqa'i as-sifah dan tinggalnya as-sifah wahiya al-gunnah, yaitu al-gunnah. Majmu'ah fi qawlihi yanmu wa la yakunu illa min kalimatin, dan tidak akan terjadi hal itu kecuali dalam dua kalimat seperti mim wali, paling sedikit dua harakat, dengungnya selama dua harakat. Mayakun. Wa amma fi kalimatan wahidah wajib al-idhar wahiyya arba kalimat, yaitu ada empat kalimat saja dalam Al-Quran: sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Demikian juga nun wal-qalam dan yasin wal-Quran. Kita lihat sebelumnya pada halaman 96 tentang pembahasan idgham bihunna. Nah, kasbihunna, 96 Innahu kana siddiqan nabiyya fayu'adzibuhu 'adzaban nukra 'amilatun nasibah وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Ini nun ketemu dengan nun. Kemudian nun bertemu dengan mim. Atau tanwin bertemu dengan mim. وَقَنِينٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Atau langsung bisa dilihat pada halaman 105 yang terkumpul seluruh huruf ilham nakis bi'unnah. Ya, nun, mim, waw. Sebab ya, misalnya, man yakunu amanna billah wujuhun yawma idhin musfira. Tidak boleh membaca wujuhun, harus membaca langsung kepada ya. Wujuhun yawma idhin musfira. Nun sekarang fama lahu min nur wujuhun yawma idhin nadhira min nutfatin idha tumna innahnu illa basharum mithnukum. Masuk mim, tanwin atau nun ketemu dengan mim. Inna rabbi qaribun mujib wa qalilun min ibadiyasyakur qalilan ma tazakkarun. Wow. Awalidihi shay'a ليكون لهم عدوا وحزنا في جنات وعيون إلا حميما وغساقا. Berikutnya nun walqalam dibaca dengan izhar kalau dibaca secara terus. والقلم وما يسطرون ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم ياسين والقرآن kamil biwairihunna sumia dharik lidhihabi al-harf wa sifah. Dinamakan kamil biwairihunna karena hilangnya huruf dan sifatnya. Ya, hurufnya ada dua, lam dan ra'.